apa namanya daya tangkapnya, kemudian kesalahannya, dan itu semuanya ikhwan fillah na'udzubillah larinya kepada al-maslahah wal mafsadah. Paham ya? Jadi tatibnya itu ikhwan intinya ialah untuk menjelaskan merasakan anak bahwasanya itu tindakan yang keliru, tindakan yang salah, wahakata. Dan itu tergantung anaknya masing-masing. Yakhtalif bikhtilafil walad. Berbeda dengan keadaannya anak masing-masing. Ada seorang anak, tamam? Kalau dia salah, cukup kamu tunjuk dia dengan jarimu. Dia ngerti dia kalau salah. Langsung dia sekut, diem atau berhenti dari perbuatannya. Sekarang pula kalau begini kan, masih ngeyel. Maka perlu langkah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Wah, kata ikhwan. Nah, itu semuanya dilihat kemaslahatannya dan dilihat kadarnya masing-masing. Allahul musta'an. Terkadang ikhwan amatina azakumullah namanya orang. Apalagi yang sudah keluarga ini. Terkadang dalam kondisi kepalanya itu sudah suntuk. Pikirannya sudah butek, sudah begitu. Ditambah lagi dengan anaknya yang rewel, anaknya yang nakal, diatur tidak mau, terkadang, gitulah, akhirnya muncul dari dia tindakan-tindakan yang di luar kontrol biasanya. Dan itu umumnya, ikhwan fillah na'udzubillah, dia menyesal setelah dia berbuat. Naam, Allahul musta'an. Kalau yang didamaj, ikhwan fillah na'udzubillah, damajul khair, itu membawanya penjalin ya, ikhwan. Aso ya, tongkat, ada yang gede, ada yang kecil, tongkat. Jadi mualimnya itu, pengajarnya anak-anak itu, kalau sekarang mungkin yang penting, tahfidz sana itu, tamam, ketika surah hafalan, jejer semuanya. Jadi kayak barisan begitu, duduk semuanya, menghadap arah kiblat, bawa usahanya masing-masing, duduk, hafalan. Jadi, begini, softnya itu, terus begitu. Startnya diri, mau penjalin, ini, Allah, kau banyak, kamu, ayah makan, makan ramai begitu. Ada yang beli, ada yang ada langsung, tal, ini nanti, langsung, ceprot, begitu, pukul kakinya, pukul tangannya, ya Allah. Fak, roh, baca, hafal. Gitu. Nah. Gitu ya, ikhwan. Itu ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Abdali Rahimahu wa Hafizallahu Ta'ala wa Ra'ah. Beliau mengatakan kalau memang dibutuhkan pukul anak itu. Gitu. Tapi ya jangan benar-benar. Nah, kemudian ada yang terlalu berlebihan ya, ikhwan. Itu anaknya orang lah, Ikhwan. Anaknya orang itu, bukan anak sendiri. Tawanya ke anaknya sendiri. Tuh, jangan tanya kamu. Yang bandel itu, kalau orang Yaman, apa namanya, hukum anaknya itu luar biasa itu. Mau anaknya itu, tangan itu. Ini begitu, datang langsung tangannya maju. Pok, pok, kena semuanya. Tendang kakinya. Sampai anaknya itu terpelanting. Atau mau balap atau terpelanting. Ikhwan mayan, Pak. Tidak ada manfaat. Takaran demikian. Salam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Jadi itu ikhwan. Orang-orang yang dengan jadikan seperti itu. Yang mental-mental. Yang jadi-jadi. Itu cuma beberapa saat saja. Beberapa waktu lamanya. Dibegitukan. Sudah terbiasa. Biasa mereka. Dengan tangan dipintar langsung. Langsung baris. Hafalan sendiri. Terus begitu. Tapi tetap diawasi dengan begini. Ya Allah. Angar betul. Syekhnya satu ini. Nyetor begitu. Ya Allah. Kalian. Nyetor. Salah. Salahnya itu gak sebetulkan. Maju lagi yang ininya. Ya Allah. Kayak gini lagi. Ya wes. Artinya kalau itu sistem diterapkan di sini. Bubar. Ngamuk wali santrinya. Jadi gak ngamuk. Marah-marah mereka ya kan. Banyak diantara mereka para ikhwah di sana itu yang marah-marah begitu. Ya akhi, mereka tuh anak kecil, masa dipukul begitu, begini. Sehingga sering di situ ada yang maju bicara terus, pro dan kontra begitu. Akhirnya ditengahi,